Lelah dan gelisah ku rasa, hidup penuh pancaroba. Roda masa pantas berputar, menduga iman di dada. Daku yang lena dan terleka, tenggelam di laut. Rahmat darimu ku dambakan.